Baba. Yang mana? profesinya sebagai khatib. Haram, jelas. Kalau dia ya, niat profesi berarti dia menjual itu. Ya, dia tawarkan ke kantor-kantor, dia tawarkan ke masjid-masjid. Butuh khatib? Butuh khatib? Ya, khatib lumayan nih. Ya. Haram. Ya, niatnya untuk mencari amplop. Haram. Ya. Saya seorang guru bahasa Indonesia yang setiap mengajar sangat akrab dengan materi prosa dan cerita rekaan buatan manusia, dan materi tersebut masuk materi ujian nasional. Jika materi tersebut tidak diajarkan, resikonya siswa tidak lulus ujian. Ya, kalau memang tidak bisa dihindari, ya katakan saja dan sampaikan bahwa kita sebagai kaum muslimin dilarang berbohong. Itu saja. Mereka tentu terima bahwa kita sebagai seorang muslim dilarang berbohong. Adapun novel, cerpen dan seterusnya semuanya bohong, kadzab, dusta. Bohong. Betul-betul bohong ceritanya, enggak ada ceritanya di karangan. Ya. Bahkan ketika ceritanya itu benar, ya. Ketika di sinetronkan atau disandiwarakan jadi bohong juga walaupun ceritanya benar. Cerita tentang Nabi Ibrahim dibakar, ya, di sini terangkan, ini jadi bohong, ya, karena yang main tentu bukan Nabi Ibrahim kan begitu, di pulang dibilang Nabi Ibrahim, apa kalau nggak bohong? Dari situ sudah jelas, jelas. Maka kaum muslimin harus percaya diri, kaum muslimin jangan mengikuti manhaj yang ditempuh kaum hizbiyyin harfiyyin. Yang menjadikan semuanya seolah bisa dirubah jadi islami. Ya, novel islami, cerpen islami, nasib islami, ya. Lama-lama nanti ada pasaran islami. Ya, judi islami, ya. Bisa. Ya. Judi-judi juga itu takabul itu. Ya, judi yang islami menurut mereka. Maka jangan, katakan tidak selesai. Ya, katakan tidak selesai. Jangan juga. Ya, ya kalau begitu nanti novel, cerpen dan seterusnya dikuasai orang-orang kafir, biar harus percaya diri dengan manhaj dakwah, cara dakwah yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Tidak ada yang lebih baik dari cara dakwah mereka. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan dakwah dengan membuat cerita-cerita bohong, cerita-cerita palsu, walaupun cerita itu menyentuh hati. Masih ingat antum kemarin bagaimana Imam Ahmad menangis mendengar cerita bohong? Imam Ahmad menangis, bayangkan Imam Ahmad, ya. Dan Syekh Al-Albani pernah menangis ketika ikut sholat Jumat khatibnya membawakan hadis palsu. Syekh Al-Albani tahu itu hadis palsu tapi isinya menyentuh hati. Syekh Al-Albani menangis, ya. Nah, maka apa, tidak boleh cerita-cerita bohong itu karena bisa menyihir hati. Menyihir hati manusia padahal bohong. Ada yang mengatakan bahwa di kitab-kitab hadis yang ada sekarang ini bab tentang imarah atau kepemimpinan sudah dihapuskan. Apakah itu benar? Jika itu tidak benar, di kitab apa saya bisa menemukan bab tentang keimaman? Banyak sekali. Di Muslim ada, Bukhari ada, Kitabul Imarah. Rata-rata ada. Di Abu Daud ada. Di Nasai saya tidak tahu. Di Tirmidzi, ya, ada. Hampir seluruh kitab sunan. Kitabul Imarah, bab tentang kepemimpinan. Ada. Hapus siapa yang sanggup menghapus? Siapa yang sanggup menghapus? Tidak ada yang sanggup. Ada. Antum baca. Apa yang dimaksud tidak ada hijrah setelah Kutub Mekah? Bagaimana dengan perintah untuk berhijrah ke tempat yang lebih baik? Yang dimaksud tidak ada hijrah setelah Kutub Mekah adalah tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang dimaksud itu. Setelah Kutub Mekah, setelah Mekah dikuasai oleh Rasul dan para sahabat, maka tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Sebelum itu, siapa yang hidup di Mekah, dia wajib meninggalkan Mekah menuju Madinah hijrah bagi yang mampu. Ya, setelah Fathu Mekah tidak wajib lagi. Karena apa? Karena Mekah menjadi negeri Islam. Karena Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Tidak perlu hijrah lagi. Itu yang dimaksud. Ya. Maka hukum Mekah sama dengan hukum yang lain. Ketika negeri tersebut sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Misal, hari ini kaum muslimin yang tinggal di Singapura, dia wajib meninggalkan Singapura untuk pergi ke Indonesia atau Malaysia atau Brunei, negeri muslim. Karena Singapura negeri kafir. Ya, tidak boleh. Tentu bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu, ya enggak apa-apa. Nah, setelah Singapura itu dikuasai oleh Indonesia misalnya, maka enggak wajib hijrah lagi. Ya. Mungkin kah? Ya mungkin saja. Kemungkinan kan pasti ada. Allah Maha kuasa. Itu yang dimaksud. Bahwa hari ini tidak ada hijrah kali? Ada. Baik hijrah dari tempat atau hijrah dari maksiat ke taat, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik ke tauhid, disebut hijrah pula. Ya. Adapun yang bid'ah adalah nama-nama hijrah. Seperti nama-nama orang NII, yakni bid'ah. Begitu mereka sudah baiat kepada panglimanya, namanya harus diubah. Ya, ini bid'ah. Karena Nabi tidak merubah nama kecuali nama yang buruk. Lihat Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman, nama dari kapan? Dari Islam apa dari jahiliyah? Dari jahiliyah, Nabi enggak rubah. Nabi enggak rubah, tetap saja namanya Utsman, Abu Bakar, Umar. Ya? Dan nama-nama seperti itu ada di kafir Quraisy. Ya? Utsman Abu Al-As misalnya. Ya? Ini ada dan memang nama mengikuti apa keadaan tempat. Ya? Ada orang Jawa namanya Wakino Wakim. Ya biarin orang Jawa namanya seperti itu. Ya enggak harus dia namanya harus Umar, harus Abu Bakar, enggak seperti itu. Ya, kalau orang Jawa namanya Alexander, baru itu tasabbu. Ya. Pas orang Jawa namanya Alexander, ya. Orang Jawa namanya Wakino, Wakimin. Ya biasa seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak dirubah juga enggak apa-apa. Gitu ya. Kecuali kalau nama Jawa itu memang buruk, mengandung arti buruk, disunahkan, dirubah. Jadi masih ada hijrah ya. Benarkah membaca surat Al-Kahfi disunahkan setiap hari Jumat dan diutamakan membacanya ba'da asar? Tentang ba'da asar saya tidak tahu. Tentang malam dan hari Jumat, ya. Disunahkan membaca surat Al-Kahfi di hari atau di malam Jumat. Ya, adapun yatim malam Jumat, maka hadisnya apa? Seluruh hadis-hadis tentang keutamaan surat yatim tidak ada yang sahih. Maka surat yatim sama dengan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Ketika kita membacanya berpahala besar, satu huruf, 10 kebajikan dan kapan saja. Malam Jumat boleh, malam Sabtu boleh, kapan saja. Mengkhususkan malam Jumat ini tidak benar. Iya, surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai terakhir. Ketika Nabi mengatakan membaca surat Anu, ya, Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surat Al-Fatihah di hadapan orang yang sakit tertengah bisa binatang. Maka yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir lockdown. Ketika Nabi mengatakan setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, tentu dibacakan dari Al-Qur'an, dari Al-Kitab sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ketika disebut surat Al-Kahfi, tentu dari awal sampai akhir. Sekolah madrasah ibtidaiyah anak saya di diwajibkan berfoto dengan pas foto yang dibuka jilbabnya. Bagaimana harus bersikap? Kami ada rencana untuk protes ke pihak. Iya, bagus. Teruskan protes. Karena biasanya sekolahan itu mendengarkan apa yang diproteskan oleh wali murid. Iya, jangan diam saja. Ya, ini satu kemungkaran. Kita bisa mencegahnya, maka lakukan. Ya, kita harus membela al-haq kalau kita mampu. Besar mana dosa melakukan bid'ah dengan dosa zina? Misalnya bid'ah dalam melakukan tahlilan atau maulid nabi. Tergantung bagaimana keadaan bid'ah itu dan keyakinannya. Kalau bid'ah yang berupa keyakinan, misal dia meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, dia meyakini bahwa siksa kubur tidak ada, dia meyakini bahwa Allah tidak bersemayam di arsy, maka ini semua jauh lebih besar dosanya daripada zina, daripada minum khamr, daripada berjudi. Karena zina, khamr, judi belum kafir. Kalau yang saya sebutkan tadi, kafir. Ya, itu kalau berupa keyakinan. Adapun kalau berupa amalan, tahlilan, wudu dan seterusnya, tentu tidak sebesar keyakinan tadi. Apa hukumnya sholat tetapi auratnya terlihat? Tidak sah. Sholat auratnya harus tertutup. Ya, kalau dia sengaja tidak menutup aurat, maka tidak sah. Kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya kurangnya pakaian, bagaimana sebagian sahabat, ya, atau tidak sengaja tersingkap kain sarungnya, ya, maka ini dimaafkan. Seperti hewan yang sholat dengan memakai kemeja dan celana panjang, ketika sujud auratnya terlihat. Tidak ya, auratnya terlihat. Yang dimaksud kulitnya atau ketat sekali seperti orang memakai celana ketika naik sepeda. Kan suka ada itu, orang naik sepeda celananya betul-betul ngepres sekali. Nah itu barangkali. Ya. Tapi umumnya celana kita kan agak longgar, ya. Kalau mau ditambah dengan kain sarung itu tentu lebih baik, ya. Tapi mengatakan tidak sah, ini tidak ada ulama yang berpendapat seperti ini. Karena sebagian para sahabat malah lebih parah. Sampai Nabi katakan, kalian wahai wanita, jangan mengangkat kepala dulu sebelum kira-kira para makmum laki-laki berdiri dari sujud. Karena apa? Karena takut para wanita itu melihat auratnya laki-laki. Ya, karena memang pakaiannya minim. Ya. Adakah batasan di mana kita harus menghentikan amar ma'ruf nahi munkar jika dikhawatirkan terputusnya silaturahim kita dengan sesama muslim atau dengan saudara kandung? Tentang terputusnya ini hanya satu dugaan saja. Yang kalau kok putus, yang penting kita tidak memutuskan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar bisa kita hentikan apabila diyakini nyawa kita terancam atau terjadi sesuatu yang bisa menumpahkan darah kita. Tapi sekedar tersinggung, nggak enak, ya dia nggak mau datang lagi, ini tidak ya, itu bukan satu kemudaratan. Apakah berhukum kepada hukum selain Allah adalah kafir? Bagaimana dengan kita yang memiliki dasar hukum Pancasila? Apakah jika kita taat kepada presiden yang berhukum kepada Pancasila, maka kita termasuk kafir? Tidak. Yang berhukum kepada Pancasila siapa? Kita? Orang kita sudah lagi, sudah ta'lim, kita berhubung dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, gak ada urusan dengan Pancasila. Ya. Kebetulan kita tinggal di Indonesia ini. Yang menetapkan bahwa Pancasila dan UUD 45 sebagai undang-undang dasar negara itu siapa? Antum apa penguasa? penguasa, bukan antum kan? Ya siapa penguasa yang tangguh? Kita nggak ikut campur. Ya, dosa rakyat ditanggung oleh penguasa. Kalau penguasa itu bisa mencegah, dosa penguasa tidak ditanggung oleh rakyat. Maka ketika penguasa kita zalim, berzina, minum khamr, bid'ah dan seterusnya, kita tidak dosa. Yang dosa penguasa. Tetapi seorang penguasa yang rakyatnya pada berzina, dia tidak larang. Minum khamr, dia tidak larang. Malah dibikin pabriknya, dia berdosa. Gitu ya. Maka gak usah kecampur dengan pemerintahan itu. Urusan pemerintah, mau ngapain terserah. Ya, yang penting kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita ikut campur, bagaimana para mahasiswa hari ini tambah hancur, ya, tambah runyam, tambah buruk. Ya, lihat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sedikit yang ikut campur ke dalam pemerintahan lebih bagus, lebih bagus. Ya, maka urusan penguasa biarin penguasa, dia berbuat dosa urusan dia dengan penguasa, dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, dan penguasa yang buruk bisa tobat, bisa lebih baik. Ya, penguasa itu manusia, bisa lebih baik. Apakah ketika penguasa itu salah, kemudian harus langsung kita turunkan? Apakah ada jaminan nanti penggantinya lebih baik? Enggak ada jaminan. Hari ini terbukti penggantinya tidak lebih baik, penggantinya tidak lebih baik, malah semakin buruk keadaan, semakin kacau, musibah semakin banyak. Ya, bahkan manhaj salaf mengajarkan bahwa kita disuruh bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri-sendiri. Urusan penguasa biar dipikir oleh penguasa, tanggung jawab penguasa, adapun kita sebagai rakyat tidak bertanggung jawab. Ya. Ini beda dengan orang-orang yang berpaham demokrasi bahwa ikut tanggung jawab. Harus dan seterusnya haram kalau penguasa dalil dari mana? Ya, berarti para sahabat berdosa ketika Hajjaj bin Yusuf berkuasa? Enggak ada satu pun ulama yang berpendapat seperti itu. Padahal Anas bin Malik diam, Ibnu Umar diam, Ibnu Abbas diam, dan seterusnya diam, Asma bin Abu Bakar diam. Ya, ketika Hajjaj bin Yusuf berkuasa, tidak berbuat apa-apa, tidak turun ke jalan, tidak teriak, tidak apa-apa, diam semua. Apakah para sahabat tidak paham hal ini? Hajjaj bin Yusuf kurang apa zalimnya? Kurang apa buruknya? Tapi para sahabat diam. Karena para sahabat paham, ketika penguasa zalim, rakyat tidak berdosa. Ya, dan para sahabat memahami bahwa Allah tidak akan memberikan penguasa yang zalim kalau bukan rakyatnya dulu yang zalim. Ya, ini sudah sering kita bahas. Ya, saya harap antum paham. Ya. Apakah ada dosa dari suatu didikan yang berlebihan terhadap anak? Misalnya kekerasan terhadap anak sehingga melukai. Tentang melukai, ya, karena Nabi melarang memukul dengan melukai, maka sengaja kita melukai anak ketika memukul, tentu kita melanggar larangan Nabi, berarti berdosa. Maka kita memukul boleh, tapi jangan sampai meninggalkan bekas luka. Apa perbedaan salat tahajud dengan qiyamul lail? Tahajud pasti qiyamul lail belum tentu tahajud. Tahajud pasti qiyamul lail. Ya, qiyamul lail belum tentu tahajud. Ya, karena ada sholat lain yang qiyamul lail tapi bukan tahajud, apa? Witir. Ataulah kita bahwa qiyamul lail itu atau sholat malam itu ada dua, yaitu tahajud dan witir. Ya. Tahajud genap, witir ganjil. Umumnya witir dilakukan sebagai penutup salat tahajud, salat malam. Ya, 8 tahajud, 3 witir. Apakah boleh salat tahajud sebelum tidur? Jawab, tidak boleh. Karena tahajud adalah tahajjada ya tahajjadu tahajjudan, bangun dari tidur. Ya. Ah, salat witir boleh. Sebelum tidur, bagaimana Nabi membenarkan Abu Bakar yang sering sholat witir sebelum tidur. Nah, Sekarang misal kita jam 2, setengah 3 malam belum tidur karena sesuatu, lalu ingin sholat malam, silakan. Sholat apa? Sholat witir. Berapa? Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, maksimal 11 rakaat. Ya. Kalau tahajud harus setelah tidur. Kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa Nabi salat malam adalah setelah lewat tengah malam. Ya, tentu itu yang terbaik. Saya pernah mendengar kisah ada 5 orang pemuda dan seekor anjing. 5 pemuda itu berjihad di jalan Allah beserta seekor anjing. Sampai-sampai kakinya terluka pada saat 5 pemuda itu mau masuk surga, anjing tadi ikut di belakangnya mau masuk surga. Tapi oleh malaikat, anjing tadi di-stop. Akhirnya anjing tersebut protes. Akhirnya anjing tadi diizinkan masuk surga. Yang saya tanyakan, kenapa padahal anjing termasuk binatang yang najis. Yang antum tanyakan, benar enggak cerita ini? Gitu. Bukan langsung disimpulkan. Ya. Benar enggak cerita ini? Ini cerita antah berantah ini namanya. Ya, cerita tentang Al-Qamal, Fa'laba, yang jelas sanadnya ada riwayatnya dari para imam, itu pun dhaif. Tidak bisa dijadikan sandaran. Cerita tentang Al-Qamal yang terkenal itu mau dibakar itu. Ya, tentang Fa'labah yang zakat tidak diterima itu. Ini dhaif buat cerita yang terkenal itu. Padahal ada kitab-kitab hadis, apalagi ini. Dan banyak cerita-cerita seperti ini. Nah, ini yang dimaksud oleh Syahabani, kita harus mentasfiyah, membersihkan dari apa yang harus dibersihkan dari kisah-kisah sejarah. Kisah cerita katanya, siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama kali mengadakan maulid. Tadinya kaum muslimin tidak semangat dalam perang tadi. Begitu ngadain maulid, jadi semangat, jadi menang perang. Ini dusta, ini bohong, ini kadzdzab. Ini berbeda dengan apa yang terdapat dalam marojik yang asli. Misalnya Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, kemudian Al-Kamil. Ya, pada Ibnu Athir dan seterusnya. Bahwa Salahuddin Al-Ayyubi justru tokoh yang memerangi maulid. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi memerangi Panglima Salib, beliau berkonsentrasi memerangi orang-orang yang mengadakan maulid. Ya, beliau berseberangan dengan pihak istana, ya, yang pamannya itu yang mengadakan maulid. Oleh karena itu, kita harus membaca kitab-kitab para ulama, agar kita tahu mana kisah yang benar, mana kisah yang tidak benar. Yang tadi jelas tidak benar. Ya. Sebelum saya bertanya, sekedar usul, bagaimana kalau suara Ustaz agak keras? Katanya udah keras bener ini. Ya. Soal. Kan kurang bagus ininya. Betul, sudah keras. Usul juga, bagaimana kalau anak-anak yang di luar agar tidak ribut, agar didampingi oleh orang tuanya. Ini usul yang bagus. Antum yang bawa anak-anak, mungkin tidak ada pembantu di rumah, antum butuh ilmu, ya. Ya, enggak apa-apa dibawa, tapi ya tanggung jawab sebagai orang tua antum mengawasi anak-anak agar tidak berisik mengganggu yang lain. Ya, kalau bisa ditinggal di rumah, mungkin ada pembantu dan seterusnya, tentu itu lebih baik. Ada teks hadis bahwa anak-anak tidak boleh berada di antara stop orang tua karena akan memutus stop sekolah. Bagaimana derajat hadis ini? Mohon penjelasan. Hadis mana? Ya, hadis mana? Tidak ada. Yang ada bahwa kita disuruh menyempurnakan stop. sempurna nasab itu dengan apa? Dengan orang dewasa. Orang dewasa enggak ada, ya anak-anak. Karena anak-anak adalah orang. Ya, maka tidak bisa memutus. Yang memutus top itu adalah benda. Ya, triplek, tiang, tembok. Ada tiang di sini. Ada yang sebelah sana, sebelah sini. Jangan putus oleh tiang. Di belakang tiang. Dan jangan sampai putus. Adapun ada anak-anak di tengah, tidak memutuskan. Ya, bagaimana yang terbaik? Yang dewasa depan, anak-anak belakang. Kalau sudah hadir semua. Tetapi belum penuh sop pertama. Orang dewasa sudah tidak ada. Ada lima, ada anak kecil. Mungkin 10 tahun, 9 tahun. Ya dia sop pertama, bukan sop kedua atau ketiga. Karena melanggar perintah Nabi. Sempurnakan sop pertama. Ya, nanti ada orang dewasa datang, ya dia di belakangnya anak-anak. Karena dia telah. Ya, nanti kita lihat di Qaulul Mubinnya Syekh Mas'ud bahwa beliau mengkritik keras orang yang berpendapat bahwa kalau ada anak-anak maka di belakang walaupun sop pertama belum penuh. Ini keliru karena menyalahi perintah Nabi untuk menyempurnakan sop. Jadi sop itu disempurnakan dulu. Sudah tidak bisa diisi orang lagi yang pertama baru bikin sop kedua. Dan seterusnya. Allah. Ya, kita akhir. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.